Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujahid hamil liwa'i jarri wa ta'dil kata al-imam al-mujahid hamil liwa al-jar wa al-ta'dil fi hadha al-asr al-allama Rabi' bin Hadi al-Markhali hafidhahu Allah ta'ala fi kitabihi fi naqdir rijal fi manhaj ahli sunnah wal jama'ah fi naqd ar-rijal wal kutub wat ta'if. Bab ma yubahu min al-ghibah. Na'am. Atau thalithan. Na'am, yang ketiga. Yani masih pada topik dhawabit yajibu mura'atuha binisbati lil afradi wal jama'at. Dhawabit, qawaid, kaidah-kaidah yang wajib diperhatikan terkait individu-individu dan golongan-golongan. Kemudian yang pertama yaitu pembahasan pertama man yajibu takrimuhum, siapa yang wajib dimuliakan. Ya, sebutkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat. Man yajuzu naqduhum wa tajrihuhum wa tahdhiru an-nasi min dararihim, siapa yang boleh dikritiki, ya, boleh dikritisi, dijarah, dicelah, dan kaum muslimin ditahdhir dari mudarat mereka. Sebutkan yang pertama ahlul bid'ah, yang kedua ar-ruwat wasyuhud, rawi-rawi dan saksi-saksi jika mereka memang majruh, ya, cacat, tercela. Nah, yang ketiga sekarang. Nah, kata beliau, thalithan, yang ketiga, qala an-Nawawi, berkata an-Nawawi. Dinukil dari kitab Riyadus Salihin. Dinukil dari kitab Riyadus Salihin. Qala An-Nawawi rahimahullah, kata al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmatinya, bab ma yubahu minal ghibah. bab apa saja yang dibolehkan dari perkara ghibah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, hukum ghibah, menggunjing, hukumnya haram. Dan pada nas statement Al-Imam Ahmad rahimahullah, ghibah termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Namun di sana ada perkara ghibah, menggunjing, ya, mempergunjingkan kejelekan orang lain yang hukumnya mubah, dibolehkan, tidak haram. Ya, karena tuntutan hajat dan maslahat. Jadi ada perkecualian. Perkecualian itu jumlahnya 6 perkara. Ada 6 perkara yang diperkecualikan dari ghibah yang haram. 6 perkara itu dibolehkan karena tuntutan hajat dan maslahat. Ini yang akan disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi yang dinukil di sini oleh Syekh rahimahullah. Bab ma yubahu minal ghibah, bab apa saja yang dibolehkan dari ghibah. I'lam, ketahuilah, annal ghibata, sesungguhnya ghibah itu tubah, dibolehkan, li gharadin sahihin syar'iyyin, dengan tujuan yang benar, tujuan yang syar'i, dituntut oleh syariat, dibenarkan oleh syariat. La yumkinu al-wusulu ilaihi, tidak mungkin, ya, bisa sampai ke tujuan tersebut illa biha, kecuali dengan ghibah tersebut. Ada gharad sahih syar'i, ada tujuan yang benar, tujuan yang dituntut oleh syariat yang ingin dicapai. Hal itu, tujuan tersebut tidak akan bisa tercapai kecuali dengan ghibah. Kecuali dengan ghibah. Akhirnya ghibah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dibolehkan. Wa huwa bi sittati asbabin. Hal itu dengan 6 faktor, 6 sebab. Ya. Dengan 6 faktor, 6 sebab itu tujuan tersebut tercapai, sehingga ghibah pada 6 perkara itu dibolehkan. Ini mengingatkan kita kepada kaidah al-wasailu laha hukmul maqasid, kaidah yang telah tetap dalam ilmu fiqh. Bahwa al-wasailu laha hukmul maqasid, al-wasail, wasilah-wasilah, ini faktor-faktor, sebab-sebab untuk mencapai suatu tujuan, suatu maksud. Laha, wasilah-wasilah itu memiliki hukmul maqasid, hukum yang sama dengan al-maqasid, dengan maksud-maksud, tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Apabila perkara itu merupakan faktor untuk mencapai suatu perkara yang wajib, maka menjadi wajib. Apabila perkara itu merupakan suatu faktor untuk mencapai perkara yang mustahab, maka menjadi mustahab. apabila perkara itu merupakan faktor untuk mencapai perkara yang haram menjadi haram, apabila faktor itu merupakan perkara untuk mencapai merupakan faktor untuk mencapai sesuatu yang makruh maka menjadi makruh. Ghibah yang awalnya ya haram, tetapi ketika dijadikan sebagai wasilah faktor untuk tujuan yang dibenarkan dan dituntut dalam syariat, tuntutan hajat dan maslahat, maka berarti hukumnya sesuai tujuannya, maka dibolehkanlah ghibah ya ketika menjadi faktor untuk tujuan-tujuan yang benar itu. Dan dikumpulkan oleh ulama ada enam ya, ada enam perkara. Pada enam perkara ini ghibah menjadi faktor ya wasilah untuk mencapai tujuan-tujuan yang dibenarkan syariat tersebut. Bisa difahami ini? Al-awwal, yang pertama at-tadhallum, pengaduan kezaliman. Pengaduan kezaliman agar dia tertolong dari kezaliman. Ya, agar kezaliman itu dihentikan, mau tak mau dia harus sebutkan kezaliman yang menimpanya, dan itu berarti menggunjing ya orang yang menzalimi. Al-thani, yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar, wa raddil 'asi ila shawab, minta pertolongan untuk merubah suatu kemungkaran dan mengembalikan orang yang bermaksiat ke jalan yang benar. Ya. Menyampaikan hal itu kepada orang yang memiliki kudrah, punya kemampuan untuk merubah kemungkaran itu dan mengembalikan orang yang sedang bermaksiat itu, sedang melakukan kemungkaran itu, agar kembali ke jalan yang benar. Ya, mau tak mau harus disebutkan jenis kemungkarannya, pelaku kemungkaran tersebut, jenis maksiat yang dilakukannya. Itu menggunjing, tetapi tujuannya benar. Baik. Menjadi wasilah faktor untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Al-thalithu, yang ketiga, al-istifta, minta fatwa. Minta fatwa ya, yang dituntut di situ untuk menyebutkan kejelekan seseorang terkait dengan fatwa yang dia inginkan. Dan fatwa itu tidak bisa keluar kecuali dengan dijelaskan kepada yang dimintai fatwa tentang aib seseorang yang terkait dengan kasusnya, agar dia diberi fatwa yang tepat. Untuk tujuan itu, maka penyebutan aibnya ya orang yang terkait dibolehkan. Ar-rabi'u, yang keempat, tahdhirul muslimin minasy syarri wa nasihatuhum, tahdhir, peringatan bagi kaum muslimin dari kejelekan, dari suatu kejelekan, dan nasihat bagi kaum muslimin, menasihati mereka agar mereka mewaspadai kejelekan itu, agar hati-hati dari kejelekan itu, agar menghindari, menjauhi kejelekan itu supaya terjaga, tidak terjerumus dalam kejelekan tersebut. Tentunya dengan menyebut kejelekan ya, yang ditahdirkan itu dan pelaku kejelekan itu, penyeru kejelekan itu agar dijauhi. Untuk tujuan itu maka ini menjadi wasilah, faktor yang dengannya ghibah dibolehkan. Karena hanya tercapai dengan cara disebutkan kejelekan tersebut dan pelakunya untuk dijauhi sebagai nasihat. Ini yang keempat. Yang kelima dan yang keenam, dan penjelasan secara lengkap apa yang dimaksud dengan tadallum, al-isti'ana, dan seterusnya nanti akan diurai kembali secara lengkap, dinukil kembali dari An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin oleh Asy-Syaikh pada halaman 110. Pada halaman 110 dari kitab ini. Nah, adapun sekarang masuk ke poin yang keempat ini, Syekh akan ya masuk pada pembahasan tahdzir. Nah, terkait dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi dalam hal naqd ya, mengkritisi ar-rijal wal kutub wat tawaif. Yani dari enam perkara itu, salah satunya adalah apa yang sedang kita pelajari, yaitu tahdzir. Tahdzir isinya adalah ghibah, menguraikan, memaparkan kejelekan. Ya, pelaku bid'ah, kejelekannya, ya, kejelekan bid'ahnya, kesesatan bid'ahnya, kesesatan orang itu bid'ah yang dia serukan, ya, penyimpangannya. Baik itu person, individu, atau itu golongan, ya, person individu minar rijal, atau suatu kitab yang memuat kesesatan, bid'ah, kejelekan, ya, dari kutub kitab-kitab yang dikarang, nah, oleh ahlu asyar, ahlul bid'ah, oleh hawa, dan at-tawaif, golongan-golongan yang memiliki kesesatan bid'ah tersebut. Nah, hanya dengan cara menggibah mereka tujuan tersebut tercapai. Yani dengan cara menggibah mereka di hadapan kaum muslimin jadi tahu bahwa itu kesesatan, itu bid'ah, itu syar, agar mereka mewaspadainya dan menjauhinya. Wadhalika min wujuh, kata Syekh Rabi, menukil dari An-Nawawi. Nah, kata An-Nawawi selanjutnya, ini masih kalam Nawawi semuanya. Wadhalika min wujuh. Nah, hal itu dari beberapa sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, minha diantaranya, jarhul majruhin minar ruwati wasyuhud. Ya, menjarah, mencela orang-orang yang tercela, yang cacat dari kalangan rawi-rawi dan saksi-saksi. Rawi-rawi hadis, periwayat-periwayat ilmu hadis, dan syuhud, saksi-saksi. Wa dhalika jaizun bi ijma'il muslimin, dan hal itu boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin, bal wajibun lil hajati, bahkan hukumnya bisa wajib apabila ada tuntutan hajat. Dan ini sudah lewat, ya, sudah lewat pada poin kedua. Ila ayyakul, ya, hingga perkataan An-Nawawi, jadi dipotong agar segera masuk ke topik yang diinginkan, yaitu terkait dengan tahdzir dari ahlul bid'ah wal ahwa. Karena sudah isyaratkan tadi, kita akan pelajari secara lengkap keterangan An-Nawawi, ya, dari Riyadhus Salihin dinukil secara lengkap semuanya 6 perkara itu pada halaman 110. Nah, jadi sekarang ila ayyakul sampai perkataan An-Nawawi wa minha, dan diantaranya lagi idza ra'a mutafaqqihan, apabila dia melihat seseorang yang sedang belajar tafaqquh fid-din, sedang menuntut ilm, sedang mendalami agama, ya yataraddadu ila mubtadi'in, dia berbolak-balik menghadiri majlis seorang mubtadi', berbolak-balik mendatangi seorang mubtadi' menimba ilmu darinya, at-tafaqquh, ya, mendalami ilmu agama dari seorang mubtadi', mubtadi' fasiqin, mubtadi' yang fasik, ya'khudhu anhu al-ilma, dia mengambil ilmu darinya, mengambil ilmu darinya bid'ah yang dimiliki oleh mubtadi' tersebut, penyimpangan, kesesatan bid'ahnya menjadikannya fasik, menjadikannya fasik. Sementara ini thalibul ilm ini, penuntut ilmu ini, ilmu tafaqih ini tadi, ya, berbolak-balik belajar kepada mubtadi' fasik ini tadi. Nah, apa yang dilakukan ketika melihat seperti itu? Ya, wa khawfa ayatadharrara almutafaqqihu bidzalik. Dan dia khawatir almutafaqqih, pelajar penuntut ilmu tadi, akan termudaratkan dengan sebab itu. Fa'alaihi, maka wajib atasnya. Wajib atas orang yang melihat ini tadi nasihatuhu, menasihatinya. Bibayani halihi, dengan menjelaskan keadaan mubtadi' tersebut. Ya, jelaskan kesesatannya, bid'ahnya, kefasikannya. Bisyarat, dengan syarat ayyaksida an-nasihata, dia niatkan untuk memberi nasihat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu sesuai dengan niat, dan ganjaran sesuai dengan niat beramal. Maka luruskan niat, amalan apa saja yang hendak dikerjakan, ya, luruskan niat dari awal agar beruntung. Nah, terkait dengan masalah ini, ya, niatkan untuk memberi nasihat. Niatkan untuk memberi nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat, kata Nabi SAW. Salah satunya untuk li'amatil muslimin, untuk kaum muslimin. Dan dia salah satunya yang berhak mendapatkan nasihat itu. Ya. Niatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang merupakan kewajiban bersama secara fardu kifayah bagi orang yang memiliki kudrah, kemampuan untuk menunaikan kewajiban yang mulia tersebut, ya, dengan syarat-syaratnya. Maka dengan itu bernilai ibadah, berpahala nilainya, benar, niatnya baik, nah, dan terpuji. Wa sayati kalamuhu kamilan fi mawdi'ihi, dan akan datang, ya, keterangan An-Nawawi dinukil secara kamil, secara utuh, lengkap pada tempatnya, pada waktunya. Itu yang ana syaratkan tadi di halaman 110 nanti dari kitab ini. Nah, qultu, aku berkata, ya, kata Syekh, ini salah satu uslub, metode dalam menulis kitab. Al-Musannif, penulis kitab, mengatakan qultu, aku berkata. Nah, dan ini juga metode yang ditempuh oleh syekhnya. Nah, guru Syekh Rabi, yaitu Imam Al-Mujaddid Al-Muhaddith Al-Albani, dalam kitab-kitabnya mengatakan qultu, aku berkata. Nah, ada metode lain yang ditemukan dalam kitab-kitab yang lain, dan ini metodenya Al-Mutaqaddimin, metode ya ahli hadis, metode ahlul ilm terdahulu. Nah, mereka tidak mengatakan qultu, mereka tidak mengatakan aku berkata, tidak, tetapi menyebut namanya. Ya. Qala Abu Abdullah. Naam. Qala Abu Isa. Menyebutkan kunyahnya, menyebutkan namanya. Nah, dan metode ini yang ditiru oleh Syekh Mukbil. Metode ini ditiru Syekh Mukbil. Syekh Mukbil dalam kitab-kitabnya tidak mengatakan qultu tidak, tapi dia mengatakan qala Abu Abdurrahman, berkata Abu Abdurrahman, kunyahnya Syekh Mukbil. Tayyib, qultu, kata Syekh Rabi', fa anta tara annahu lam yashtarit illa qasdan nasihah. Maka engkau melihat ya di sini An-Nawawi tidak mempersyaratkan kecuali syarat terkait niat, hanya mempersyaratkan ya niat melakukan itu adalah dalam rangka memberi nasihat. Walam yashtarit dzikra hasanatil muhadzari minhu. Dan Al-Imam An-Nawawi tidak mempersyaratkan bahwa harus disebutkan pula kebaikan-kebaikan orang yang ditahdzir sebagai pengimbang, pembanding. Walam yujib al-muwazanati allati yujibuha haula. Dan Al-Imam An-Nawawi tidak mewajibkan harus ya, metodenya adalah harus muwazanat, harus ada pengimbangan. Jika disebutkan kejelekannya, sebutkan pula kebaikannya, sehingga seimbang, adil, insaf, tidak mendzalimi, ya, kata mereka. Yang ini diharuskan, diwajibkan oleh mereka itu, para pembawa manhaj, penyeru manhaj al-muwazanat. Al-Imam An-Nawawi, salah satu contohnya di sini, tidak ya mengharuskan adanya muwazanat, tidak ada manhaj muwazanat itu. Nah. Wa yarawna anna tarkaha, dan mereka pengasuh manhaj al-muwazanat, mereka memandang anna tarkaha, meninggalkan hal itu, yakni tidak menyebutkan pula kebaikan-kebaikan orang yang ditahdir, yunafi al-amanata, hal itu bertentangan dengan amanah. Wa yujafi al-insaf wal-adl, dan itu menjauhi sikap adil. Itu anggapan mereka, dan itu batil. Nah, salah satu bantahan terhadap mereka Al-Imam An-Nawawi sekarang. Kalam An-Nawawi membantah mereka. Tayyib, wa qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa qala ba'duhum li Ahmad Ibn Hanbal. Berkata sebagian mereka kepada Al-Imam Ahmad, Ahmad Ibn Hanbal, innahu yathqulu alayya an aqula fulanun kadha fulanun kadha. Dikatakan kepada Imam Ahmad, sesungguhnya berat atasku, ya, sulit atasku untuk mengatakan fulan demikian, yakni menggibah dia, menjelaskan cacatnya, aibnya, kejelekannya, itu berat bagiku. Faqal, maka Al-Imam Ahmad mengatakan, idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahilu as-sahiha minas saqim. Idza sakatta anta, apabila kamu diam, tidak berbicara, kamu tutup mulut, wa sakattu ana, aku juga diam tutup mulut, ya, semuanya diam, tidak ada yang menjelaskan, famata ya'riful jahilu as-sahiha minas saqim, maka kapan orang yang tidak tahu, yang jahil, mengetahui yang benar dari yang salah, ya, dari yang sahih, mengetahui yang sahih dari yang dhaif, mengetahui yang benar dari yang salah, mengetahui kebenaran dari kebatilan. Kapan? Jika semuanya diam, tidak ada yang mau menjelaskan. Tujuannya adalah itu. Nah, agar kaum muslimin mengetahui mana yang benar, bisa membedakannya dengan yang batil, untuk kepentingan, ya, maslahat agama mereka. Dan ini tujuan yang mulia. Maka dibolehkanlah menggibahi orang yang terkait yang akan merusak agama kaum muslimin. Wa idza kana an-nushu wajiban fil masalih ad-diniyati al-khassati wal-ammati, apabila nasihat hukumnya wajib terkait maslahat-maslahat agama, maslahat yang sifatnya khusus dan maslahat yang sifatnya umum, mithlu naqalatil hadithi alladhina yaglatun atau yakdibun, ya, seperti halnya naqalah al-hadith, para penukil, yani para periwayat hadith, rawi-rawi hadith yang keliru dalam periwayatan hadith, atau berdusta, ya, keliru dalam periwayatan hadith. Agama dibangun di atas hadith, akidah dibangun di atas hadith, fiqh dibangun di atas hadith, syariat dibangun di atas hadith. Sementara hadith itu sekarang diriwayatkan dengan keliru, masa didiamkan dengan alasan jangan itu menggibah, menggunjing, mengangkat, menyinggung kejelekan orang lain, tidak boleh. Apalagi jika, ya, berdusta, secara sengaja berdusta, memalsukan, berdusta atas nama Nabi SAW, menisbatkan hadith kepada Nabi SAW yang tidak diucapkan, memalsukan hadith. Jika tidak dijelaskan, kaum muslimin akan membangun agamanya di atas hadis tersebut. Masa didiamkan? Tidak bisa dibenarkan yang seperti itu. Ya. Jadi ini wajib. Wajib untuk dijelaskan. Naam. Kama qala Yahya bin Sa'id, sebagaimana kata Yahya bin Sa'id, sa'altu Malikan, aku bertanya kepada Malik, والثوري والليث ابن سعد اظن هو الاوزاعي, ya, Malik di negeri Hijaz, tepatnya di Madinah, الثوري di Basrah, الليث ابن سعد di mana, di Mesir, الاوزاعي di negeri Syam. Nah, Yahya bin Sa'id mengatakan, aku telah bertanya kepada Malik, bertanya kepada Thawri, Sufyan bin Sa'id al-Thawri, aku telah bertanya kepada Layth bin Sa'ad, dan bertanya kepada Al-Auza'i, anir rajuli yuttahamu fil hadith, tentang seseorang yang tertuduh dalam periwayatan hadith, muttaham, ya, dalam periwayatan hadis, yakni muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta dalam periwayatan hadis, bagaimana? Apakah didiamkan, ditutupi, ya, tidak dijelaskan? Faqalu, maka mereka semua itu yang disebutkan nama-namanya Malik dan seterusnya mengatakan bayyin amrahu, jelaskan perkaranya. Jelaskan perkaranya. Nah, apakah ada di antara mereka yang sudah kita dengar nama-namanya, Imam Ahmad di atas, ya, Malik dan seterusnya yang disebut nama-namanya hingga sekarang, adakah di antara mereka yang mengatakan, tetapi sebutkan juga kebaikannya sebagai pengimbang, jangan kejelekannya? Saya tidak ada. Nah, tidak ada yang mengharuskan itu, mempersyaratkan itu. Nah, wa mithlu a'immatil bid'i min ahli al-maqalati al-mukhalifati lil-kitab was-sunnati wal-ibadati al-mukhalifati lil-kitab was-sunnah. Dan semisal dengan ini, ya, semisal dengan para rawi yang di jarah tersebut, di tahdir tersebut, semisal dengannya imam-imam, dai-dai penyeru bid'ah dari kalangan, ya, pakar-pakar, tokoh-tokoh yang mengeluarkan statement-statement batil, membuat kaidah-kaidah batil yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengarang-arang ibadah, ibadah-ibadah yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka itu, fa inna bayana halihim, maka sesungguhnya penjelasan tentang keadaan mereka, wa tahdhiral ummati minhum, dan mentahdhir, memperingatkan kepada umat tentang mereka, wajibun, hukumnya wajib, bittifaqil muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin, hatta qila li Ahmad ibni Hanbal, ya, sampai-sampai dikatakan kepada Ahmad ibni Hanbal, ar-rajulu yasumu, seseorang berpuasa, wa yusalli, salat, wa ya'takifu, i'tikaf di masjid, ahabbu ilaika, apakah lebih kamu sukai orang itu tekun, ya, salat, puasa, i'tikaf, sibuk dengan ibadah, au yatakallamu fi ahli al-bid'ah, atau sibuk menjelaskan tentang ahlul bidah, yang mana yang lebih kamu cintai, yang lebih kamu sukai di antara dua jenis itu? Faqal, kata al-Imam Ahmad, idza qama, apabila dia qama wa shalla wa i'takafa, apabila dia salat, tekun salat, berpuasa, i'tikaf, fa innama huwa li nafsihi, maka sesungguhnya itu manfaatnya, faidahnya hanya untuk dirinya. Ya. Pahalanya, maslahatnya hanya untuk dirinya. Wa idza takallama fi ahli al-bid'i, apabila dia berbicara tentang ahlul bid'ah, menjelaskan kesesatan ahlul bid'ah, bahayanya ahlul bid'ah, fa innama huwa lil muslimin, maka itu faidahnya, manfaatnya, maslahatnya untuk kaum muslimin secara umum. Tinjauan terhadap manfaatnya, faidahnya dan maslahatnya, ya, maka hada afdal, ini lebih utama. Artinya Imam Ahmad lebih menyukai yang kedua. Ya, seseorang yang sibuk, ya, menuntut ilm, belajar ilm, kemudian, ya, beramar ma'ruf nahi munkar di majelis-majelisnya, di tulisan-tulisannya, menjelaskan, membantah ahlul bid'ah wal ahwa, itu lebih utama daripada orang yang sibuk beribadah karena itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, sementara yang menyebutkan diri dengan ilmu dan dakwah, ya, memberikan penjelasan di majelis-majelisnya, memberikan penjelasan di kitab-kitabnya yang dia tulis tentang ahlul bidah, maka itu untuk penjagaan agama kaum muslimin, maslahatnya untuk kaum muslimin, sehingga ini lebih utama. Di antara timbangan yang memberatkan dan memperbesar pahala keutamaan suatu amal ibadah adalah melihat maslahatnya. Semakin besar maslahat, maka semakin besar pahalanya. Nah, qala Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah Taqiyuddin rahimahullah, fa bayyana anna naf'a hadha, maka al-Imam Ahmad menjelaskan bahwa manfaat ini, ya, manfaat yang ini yang menjelaskan tentang ahlul bid'ah, ammun lil muslimin, manfaatnya bersifat umum bagi kaum muslimin, fi dinihim, dalam hal agama mereka, min jinsil jihadi fi sabilillah, itu termasuk dalam jenis berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Id, karena tathiru sabilillah, membersihkan jalan Allah, wa dinihi, membersihkan agamanya, wa minhajihi, manhajnya, wa syar'ihi, syariatnya, wa daf'u baghi haula, dan menolak kejahatan mereka ahlul bidah wal ahwa terhadap agama Allah, manhaj dan syariat Allah, wa udwanihim, dan menolak permusuhan mereka ahlul bidah itu terhadap agama Allah, ya, ala dalik, atas hal itu, yakni agama Allah, jalan Allah, agama Allah, manhaj dan syariatnya, wajibun alal kifayati, hukumnya wajib. Jadi ini masuk dalam jenis jihad fi sabilillah, yakni melawan, daf' bagi haula adwanihim, mereka ahlul bidah itu, mereka telah mengangkat bendera perang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, terhadap sunnah, ajaran Rasulullah SAW yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh para sahabat, dengan bid'ah-bid'ah mereka, dengan seruan-seruan bid'ah mereka, mereka telah memerangi agama Allah, syariat Allah. Itu permusuhan terhadap agama Allah, syariat Allah. Maka harus bangkit para pembela agama Allah, para penjaga agama Allah, dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang memiliki keahlian, yang memiliki kemampuan, berjihad di jalan Allah melawan mereka. Jangan dibiarkan. Bagaimana melawannya? Bukan dengan perang bisayf, bukan dengan perang dengan pedang, ya, tetapi dengan menjelaskan kebatilan-kebatilan mereka. Ini masuk dalam kategori al-jihad fi sabilillah. Karena jihad fi sabilillah ada dua, sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghlul alaihim. Wahai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin, dua golongan yang diperintahkan kepada nabi alaihi salatu wasallam untuk diperangi dengan jihad fi sabilillah. Yang pertama al-kuffar, orang-orang kafir, ya, dengan jihad, perang di medan perang, ya. Tayyib. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Orang munafik yang menyebarkan syubhat-syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, diperangi dengan penjelasan-penjelasan ilmu. ya, dengan penjelasan-penjelasan ilmu, dipatahkan syubhat-syubhatnya. Nah, bil hujjati wal bayan. Jika jihad menghadapi al-kuffar bisayf was-sinan, dengan senjata, ya, pedang dan semisalnya, maka para penyebar syubhat yang batil tersebut dari kalangan munafikin diperangi dengan bil hujjati wal bayan, dengan hujjah dan penjelasan ilmiah. Memerangi ahlul bid'ah wal ahwa dengan jihad fi sabilillah masuk dalam kategori min jins jihad, ya, alal munafikin. Nah, memerangi syubhat-syubhat mereka dengan hujjah-hujjah ilmiah. Dan ini hukumnya wajibun alal kifayah, kata Ibn Taymiyyah. Hukumnya wajib atas sejumlah kaum muslimin yang mencukupi dalam memerangi mereka. Ya, jika jumlah yang bangkit untuk memerangi mereka menjalankan jihad ini belum cukup, maka belum gugur tuntutan terhadap kaum muslimin, belum gugur dosa dari mereka sampai, ya, bangkit melaksanakan kewajiban ini sejumlah orang yang mencukupi. Itu makna fardu kifayah bittifaqil muslimin, dan ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Walaula man yuqimuhu Allah lidaf'i darari haula'i la fasada ad-dinu. Seandainya bukan karena adanya orang yang dipilih oleh Allah untuk mencegah mudarat mereka-mereka itu, maka agama Allah tentunya akan rusak. Agama Allah sudah rusak. Ya. Dan kaum muslimin menjadi rusak semuanya, menjadi sesat semua. Maka hilang agama dari muka bumi. Nah, wa kana fasaduhu a'dhama min fasadi istila'il aduwi min ahlil harb. Dan adalah kerusakan agama yang menimpa kaum muslimin itu lebih parah daripada kerusakan yang diakibatkan menangnya musuh dari kalangan orang-orang kafir harbiyun yang memerangi kaum muslimin, kemudian berhasil mengalahkan kaum muslimin, menguasai negeri mereka, ya, kemudian membantai mereka. Nah, menumpahkan darah-darah mereka dan melakukan kerusakan-kerusakan terhadap mereka. Kerusakan agama kaum muslimin dianggap, dinilai oleh Ibn Taymiyyah lebih parah. Nah, lebih bahaya, lebih mudarat dibandingkan kekalahan dalam perang. Nah, jadi ada dua jihad ini. Jihad melawan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, jika jihad ini tidak ditegakkan dengan baik sehingga musuh, ya, orang-orang kafir yang mereka muslim mengalahkan kaum muslimin, wah ini merusak kaum muslimin, jelas. Jika jihad fi sabilillah bil hujjati wal bayan, dengan penjelasan hujjah secara ilmiah dalam melawan syubhat-syubhat orang munafik, orang-orang zindiq, ya, orang-orang sesat, mubtadi' dari kalangan ahlul bid'ah lahwa, jika ini tidak ditegakkan, tidak dihadapi dengan, ya, baik sehingga mereka menang dan merusak agama kaum muslimin, ini kerusakan. Tetapi mana yang lebih parah, mana yang lebih fatal? Yang pertama atau yang kedua? Ibn Taymiyyah mengatakan yang kedua. Yang kedua. Yang pertama puncaknya, ya, kaum muslimin dibunuh, dibantai, tapi agama mereka masih terjaga. Ya. akhirat mereka selamat. Yang kedua, ya fisiknya terjaga, jasadnya terjaga, tetapi akhirat mereka rusak. Nah, fa inna haula'i, karena sesungguhnya mereka, ya, ahlul harb, harbiyun, yang mereka muslimin di medan perang, idza staulau, jika mereka berhasil memenangkan perang, mengalahkan kaum muslimin, lam yufsidu al-quluba, mereka tidak merusak kalbu-kalbu kaum muslimin, tidak merusak batin-batin mereka, ya, tidak merusak akidah mereka, manhaj mereka. Nah, lam yufsidu al-quluba wa ma fiha min ad-din, tidak merusak kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka, dan apa yang ada di dalam kalbu-kalbu mereka dari agama, ya, akidahnya, imannya. Illa taba'an, kecuali dalam bentuk mengikut. Mengikut, ya, sifatnya mengikut, bukan langsung sasarannya merusak kalbu-kalbu mereka, merusak, ya, akidah-akidah mereka, manhaj-manhaj mereka, bukan langsung, tetapi itu, ya, boleh jadi mengikut di belakang. Nah, wa amma ulaik, adapun mereka itu ahlul bid'ah lahwa, maka sasarannya kemana? Memang untuk merusak kalbu-kalbu, hati-hati kaum muslimin, merusak agama mereka, akidah mereka, manhaj mereka. Fahum yufsidunal quluba ibtida'an, maka mereka merusak kalbu-kalbu kaum muslimin ibtida'an, dari awal memang sasarannya untuk itu, maka lebih bahaya. Ini dinukil dari Majmu' ar-Rasail Ibn Taimiyah rahimahullah. Walahu kalamun tawilun, dan Ibn Taimiyah Syekhul Islam memiliki keterangan yang panjang dalam hal ini, sayati, akan datang nanti dinukil. Fahadha huwa manhajus salafi, maka inilah manhaj salaf haqqan, manhaj salaf yang sebenarnya. Laddi'aan, bukan klaim, kami bukan mengada-ada, kata Syekh Rabi, kami tidak mengklaim penisbatan ini manhaj salaf, ya, klaim yang mengada-ada. Nah, ini haqqan, ini yang sebenarnya. Wa huwa alladhi yasiru alaihi Ibnu Taimiyah, inilah yang dijalani, yang ditempuh oleh Ibnu Taimiyah sepanjang hidupnya, menghabiskan hidupnya, umurnya untuk ini. Ya. Wa ghayruhu, dan selain Ibnu Taimiyah, minal mujahidin al mukhlisin as sadiqin, dari kalangan para mujahid, pejuang agama yang ikhlas, yang jujur, Ibnu Taimiyah dengan muridnya Ibnu Qayyim, meskipun mereka harus sabar dan tabah, ya, menerima apa yang mereka harus hadapi, keluar masuk penjara, nah, dan siksaan. Namun itu perjuangan. Wala ta'khuduhum fillahi laumatulaim, dan mereka tidak gentar sedikit pun di jalan Allah Subhanahu wa taala celaan siapapun dari kalangan pencela, orang-orang yang hasad, yang dengki, ya, sampai sebagian musuh, ya, Ibnu Taimiyah di masa itu mengatakan, kami sudah berupaya, berusaha membuat makar ini dan itu untuk bisa membunuh dia, tapi tidak. Pada saat dia dapat kesempatan, andaikan dia menginginkan itu, maka kita dihabisi, pada saat itu justru kita dimaafkan. Nah, ini Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimahullah. Fa aina ishtiratul muwazanat, maka di mana persyaratan muwazanat, penyebutan kebaikan harus disebutkan untuk mengimbangi sebagai pembanding kejelekannya. Mana persyaratan itu dari mereka-mereka? Nah, yang disebutkan tokoh-tokoh tersebut, para mujahid yang ikhlas tersebut, yang berjihad jalan Allah. Wa aina ijabu dzikril jawanibil musyriqati allati talama sami'na tirdadaha? Mana pengharusan penyebutan al-jawanib al-musyriqah, ketika menyebutkan sisi gelapnya ahlul bidah wal ahwa, sisi gelapnya, kesesatan-kesesatannya, ya. Kemudian diharuskan juga menyebutkan sisi terangnya. ya, kebaikan-kebaikannya. Mana pengharusan itu? Allati talama sami'na tirdada, yang selama ini selalu kami dengar, kata Syekh, didengung-dengungkan oleh mereka. Hifadhan, dengan hujjah, dalam rangka ya, menjaga amanah, menjaga sikap adil, insaf. Itu hakikatnya adalah hifadhan zaliman. Nah, itu adalah penjagaan yang ya, zalim, dianggap oleh mereka bahwa tindakan tersebut jika tidak menyebutkan muwazanat, maka itu adalah kedzaliman ala makanati du'atid dalal, kedzaliman terhadap kedudukan dai-dai kesesatan. Maka demi menjaga amanah, sikap insaf, dan agar tidak zalim ya terhadap mereka, maka lakukan muwazanat. Nah, bal tara Ibnu Taimiyah, bahkan engkau melihat Ibnu Taimiyah yara, berpendapat, anna radda ala ahli al-ahwa'i wajib, membantah ahli al-ahwa' wajib. Wa min jinsil jihad fi sabilillah, dan termasuk dalam jenis jihad fi sabilillah. Dan ini bukan hanya ucapan di bibir, tetapi Ibnu Taimiyah telah menghabiskan hidupnya untuk itu sampai mengakhiri hayatnya dalam penjara, dan tidak pernah berhenti dengan jihad ini. Ya, didukung oleh muridnya, yaitu Ibnu Qayyim. Li'annahu tathhirun lidinillahi wa minhajihi wa syar'ihi, karena ini sesungguhnya hal ini dalam rangka membersihkan jalan Allah, manhajnya dan syariatnya. Ya. Selesai sampai di sini penjelasan Syekh, dan semuanya jelas walhamdulillah. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fiik. Tafadhalu. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. La ilaha illa anta. Tanya jawabnya besok insyaallah.